Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-masalatul khamisatu, masalah yang kelima. Fil amwali allati tajibu fiha zakatu. Tentang harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tajibu zakatu fi khamsati ajnasin minal amwal. Zakat wajib pada lima jenis harta benda. Wahia, yaitu al-awwal, al-jinsul awwal, jenis yang pertama, bahimatul an'am, bahimatul an'am, hewan ternak, ya, wahiyal ibilu wal baqaru wal ghanam, yaitu unta, sapi dan kambing. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha. Ya. Yeah. Tidaklah seorang pemilik unta, pemilik sapi, pemilik kambing, tidak menunaikan zakat ternaknya, illa ja'at yaumal qiyamati, kecuali hewan ternaknya itu yang dia tidak keluarkan zakatnya, ja'at yaumal qiyamah, datang di hari kiamat nanti, a'zama makanat, ya, dalam keadaan sangat besar, ya, wa asmanahu, dan sangat gemuk, a'zama makanat wa asmanahu, ya, dalam keadaan paling besarnya dan paling gemuknya dulu hewan itu, ya, tanfahuhu biquruniha, menanduk dia dengan tanduk-tanduknya, wa tafa'uhu biadlafiha, dan menginjak dia dengan telapak kakinya. Bisa difahami? Apa yang dialami orang ini, disiksa dengan hewan ternaknya sendiri yang dulu dia tidak bayarkan zakatnya, datang di hari kiamat dalam keadaan, ya, fisik hewan itu sebesar-besarnya dan segemuk-gemuknya yang ada, ya, dulu penampilannya, tampilan fisiknya, menanduk dia, menginjak dia, ya, kullama nafidat ukhraha, setiap kali yang terakhir dari hewan ternak yang dimilikinya selesai menanduknya dan menginjaknya, adat alaihi ulaha, kembali lagi mulai dari yang pertama menanduk dan menginjak, menyiksa dia, kemudian yang kedua, yang ketiga, bergantian begitu sampai yang terakhir selesai, kembali lagi, mulai lagi yang pertama. Begitu seterusnya. Ketika di padang mahsyar ini. Hatta yuqadha bainan nas. Hingga diselesaikan ya pengadilan di antara manusia pada pengadilan Allah SWT di padang mahsyar. Ya. Yang pada hadis yang akan datang nanti dan semisal dengan ini, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, di hari pengadilan Allah di padang mahsyar. Sekian lamanya itu dia disiksa seperti itu sampai pengadilan itu selesai, sampai ya diselesaikan urusan ya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala, selesaikan urusan mereka semuanya di hari yang kadar lamanya itu perbandingannya dengan kehidupan dunia di hari itu, sehari di hari itu lamanya senilai 50 ribu tahun di dunia ya, selama itu di hari itu selama pengadilan berlangsung disiksa seperti itu sampai selesai ya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dari hadis Abu Hurairah. Ancaman hukuman siksaan ini menunjukkan bahwa ya yang tidak membayarkan zakat ternak unta, sapi dan kambingnya meninggalkan kewajiban. Ya, itu merupakan dosa besar sampai diancam hukuman di akhirat sedemikian rupa. Nah, berarti itu kefasikan dosa besar dan menunjukkan bahwa itu wajib. Atsani al-jinsu tsani, jenis yang kedua, an-naqdan. Mata uang. Ya. Harta yang menjadi tolak ukur penilaian barang-barang ya yang di waktu itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uang dinar yang terbuat dari emas dan uang dirham yang terbuat dari perak. Wa huma adh-dhahabu wal fiddatu. Keduanya adalah emas dan perak. Ya, emas berupa uang dinar ketika itu dari emas, kemudian perak berupa uang dirham. Begitu pula perhiasan yang terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Nah, wa kadzalika ma yaqumu maqamaha, begitu pula yang menggantikan posisi, ma yaqumu maqamaha, ya, maqamaha. Nah, atau maqamahuma. Demikian pula yang menggantikan posisinya, posisi keduanya. Tayyib. Coba di naskah yang lain, sama maqamaha atau maqamahuma? Hah? Huma ya, ini keliru ini. Karena kembali ke dhahab wal fiddah, naqdan dua ya. Yang benar wa kadzalika ma yaqumu maqamahuma. Begitu pula yang menggantikan posisi keduanya, posisi emas dan perak, yaitu dinar dan dirham. Wan dinar dan dirham waktu itu minal umlat al-waraqiyatil mutadawilatil yawma. Al-mutadawilatil yawma. Ya. Berupa al-umlat al-waraqiyah, yaitu mata uang al-mutadawalah yang berlaku al-yaum di hari ini, di zaman ini, Indonesia rupiah, ya, thayyib, real, ya, dolar dan yang lainnya, thayyib, setiap negara ada mata uangnya, itu yang dimaksud dengan al-umlah, al-waraqiyah, mata uang. Nah, mata uang, ya, yang beredar, al-mutadawala yang beredar, yang berlaku di hari ini di dunia, ya, masing-masing negara ada mata uang tertentu. Itu menggantikan posisi dinar dan dirham di zaman Nabi SAW. Di masa Nabi SAW, dinar yang terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak, itu menjadi mata uang. Ya, sekarang mata uang, ya, setiap negara ada mata uangnya. Nah, Indonesia rupiah, nah, itu menduduki kedudukan dinar dan dirham di masa itu. Jadi terkena zakat. Tayyib, nanti rinciannya akan datang. Tayyib, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, orang-orang yang menumpuk emas dan perak, wala yunfiqunaha, dan mereka tidak menginfakkannya, fi sabilillah, di jalan Allah, yakni tidak membayarkan zakatnya. Ya, fabashirhum bi'adzabin alim, gembirakanlah mereka dengan siksa yang pedih. Ya, yang menyakitkan. At-Taubah ayat 34. Tayyib. Dan pada kelanjutan ayat ini, ya, ancaman bahwa mereka akan disetrika dengan setrika-setrika yang dipanaskan dalam api neraka. Setrika-setrika itu maksudnya itu adalah terbuat dari emas dan perak yang mereka tumpuk itu, yang mereka tidak bayarkan zakatnya. Itu yang dipanaskan dalam api neraka, kemudian ditempelkan ke kulit-kulit mereka, disetrika dengan itu, disiksa dengan itu ketika di padang mahsyar. Ketika masih di padang mahsyar pada saat pengadilan berlangsung sebagaimana pada hadis yang disebutkan berikut ini. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin. Tidak seorang pun dari pemilik emas dan perak, la yu'addi minha haqqaha, dia tidak menunaikan dari emas perak yang dimilikinya hak yang wajib dikeluarkan, yaitu zakat, illa kecuali idza kana yaumul qiyamati, apabila di hari kiamat, apabila hari kiamat terjadi, ya, suffihat lahu, ya, suffihat lahu safaihu min nar, dibuatkan untuknya lempengan-lempengan semacam setrika untuknya dari api, bahannya dari emas perak yang dimilikinya, yang dulu ditumpuk, yang tidak dibayarkan zakatnya, terbuat dari itu. Ya. Fa uhmiya 'alayha fi nari jahannam. Ya. Lempengan-lempengan itu dipanaskan di neraka jahannam. Fayuqwa biha, kemudian disetrika dengannya, ya, jambuhu, lambungnya. Ya, lambung tubuhnya, bagian samping. Wajabinuhu, jidatnya. Wadhuhruhu, punggungnya. Kullama barudat, setiap kali, ya, lempengan-lempengan itu sudah dingin, ruddat lahu, dipanaskan lagi, dicelup lagi di neraka jahannam, dipanaskan lagi, kemudian ditempelkan lagi ke kulitnya, disetrika lagi, setiap kali dingin dicelup lagi di neraka jahannam, kemudian ditempelkan lagi ke tubuhnya, disetrika bagian lambungnya, jidatnya, dan punggungnya, dan disetrika dengan itu. Terus diulangi seperti itu, terus diulangi, disiksa, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, di hari yang kadar lamanya di dunia ya 50 ribu tahun. Itu pada hari saat pengadilan berlangsung di padang mahsyar. Pada kelanjutan hadis ini, hatta yuqdha bainan nas, kelanjutannya. Hatta yuqdha bainan nas, sampai diputuskan ya urusan manusia seluruhnya selesai pada pengadilan Allah SWT. Kemudian kelanjutan hadisnya, thumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar, hadis yang sudah lewat pada masalah yang keempat, potongan akhir hadisnya sudah disampaikan sebelumnya. Itu akhir hadis ini. Nah, kemudian dia melihat jalannya, yara sabilahu imma ilal jannah, apakah menuju jannah, wa imma ilan nar, dan apakah menuju neraka. Jadi siksaan itu ketika di padang mahsyar pada saat pengadilan berlangsung. Di hari yang lamanya pada kehidupan dunia ini, kadar lamanya seperti 50 ribu tahun lamanya. Sekian lamanya itu di padang mahsyar dia disiksa berulang-ulang seperti itu. Masallallahu salam wal afiyah. Hadits ini riwayat Muslim, juga hadits Abu Hurairah, ini menunjukkan ya orang yang tidak mengeluarkan zakat emas, perak, uang yang dimilikinya, naam, melakukan dosa besar, disiksa seperti ini, yakni berarti wajib, ya, wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian ats-tsalitsu al-jinsu ats-tsalitsu, jenis yang ketiga, urudu tijarati, ya, barang-barang dagangan, ya, barang dagangan. Baik. Yakni para penulis kitab ini di atas madhab yang menganggap bahwa barang dagangan ada zakatnya, ya, ada zakatnya. Baik, ini masalah khilafiyah nanti akan datang. Nah, wa hiya kullu ma u'idda lil bai'i wasyira'i li ajli ribhi. Barang dagangan yaitu kullu ma u'idda lil bai' wa syira', setiap harta benda yang disiapkan untuk jual beli, yakni untuk diperdagangkan. Barang-barang yang memang diorder untuk diperdagangkan. Li ajli ribhi, untuk mencari laba, keuntungan. Nah, itu menurut pendapat ini ada zakatnya. Di qawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah, min thayyibati ma kasabtum, dari ya penghasilan kalian yang suci, yang halal, yang baik. Naam. Perintah infak di sini, faqad dzakara 'ammatu ahli al-'ilm, keumuman ahlul ilm telah menyebutkan, annal murada bihadihi al-ayati, bahwa sesungguhnya dimaksud dengan ayat ini perintah, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah yang baik-baik, yang halal, yang suci dari penghasilan kalian, maksudnya adalah zakat 'urud at-tijarah, zakat harta perdagangan. Zakat harta perdagangan, barang dagangan. Tayyib. Al-rabi', al-jins al-rabi', jenis yang keempat, al-hububu wa-thimaru, biji-bijian dan buah-buahan. Zakat biji-bijian dan buah-buahan. Naam, al-hububu hiya kullu habbin muddakharin muqtatin min syairin wa qamhin wa ghairihima. Al-hubub itu jamak, ya, jamak dari hab. Jadi meliputi setiap hab, setiap biji, ya, setiap biji hasil tanaman yang berupa biji-bijian yang kriterianya muddakhar, yang disimpan untuk persediaan hari-hari, ya, ke depan. Ya. Muktatin dikonsumsi sebagai makanan pokok, primer. Dua ini kriterianya. Muddakhar termasuk yang disimpan, ya. Itu persediaan, ya, hari-hari, ya, mendatang. Dan muktat dikonsumsi sebagai makanan primer, ya, makanan pokok. Min syairin berupa gandum syair, wa qamh, gandum, qamh, wa ghairihima, dan selain keduanya. Ya. Yang semisal dengan itu secara kias, menurut pendapat ini, ya, adalah, ya, beras. Beras kalau di negeri kita menurut pendapat ini, kriteria ini termasuk yang disimpan, ya, ada lumbung beras memang disimpan untuk persediaan hari-hari karena ini termasuk makanan pokok yang selalu dikonsumsi setiap hari. Naam. Baik. Wasimaru, dan buah-buahan yang dimaksud, hiyat tamru wazzabibu, dua macam, yaitu tamr kurma kering dan zabib kismis. Nah, kismis, ya, kurma kering, yaitu kurma segar yang sudah mengering jadi kurma kering. Zabib, kismis dari anggur yang segar mengering menjadi zabib, menjadi kismis. Baik, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Al-Baqarah ayat 267. Dan infakkanlah dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Ini hasil bumi kalian. Ya. Hasil pertanian kalian. Perkebunan kalian dalam hal ini. Ya. Hasil pertanian dimaksud. Itu tadi yang kita dengar. Biji-bijian yang kriterianya. Ya. Disimpan lama. Untuk persediaan hari-hari mendatang. Kemudian dikonsumsi sebagai makanan primer. Untuk buah-buahan, kriterianya adalah disebutkan dua macam di sini, yaitu kurma kering dan kismis. Ya, dan dua buah ini di zaman Nabi SAW, kurma dan kismis termasuk yang memang, ya, disimpan lama dan itu termasuk, ya, makanan pokok di zaman itu. Naam. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atu haqqahu yawma hasadih. Wa atu, hendaknya kalian memberikan haqqahu, haknya, yaitu zakat. Ya, yawma hasadih, di hari panennya. Di hari panennya. Jadi waktu pembayaran zakatnya adalah di hari, ya, hasil bumi itu dipanen. Naam. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima saqatis sama'u wal uyunu, ya, tanaman yang saqat, saqat artinya, ya, pengairannya, penyiramannya, ya, adalah saqatis sama'u, as-sama'u al-matar, curah hujan, wal uyunu, dan mata air, tanpa biaya, tanpa beban biaya yang besar, karena tada hujan, ya, dapat air dari mata air yang ada mengalir gratis tanpa, ya, butuh membuat alat alat untuk mengangkutnya, biaya untuk, ya, mengangkutnya sampai ke tanaman tersebut, jadi gratis. Nah, au kana athariyan, atau tanaman itu athariyan, athariyan artinya dia akar-akarnya menyerap air, mengisap air sendiri untuk kebutuhannya. Nah, tanpa harus disiram. Nah, karena akar-akarnya yang mengisap air sendiri karena dekat sungai misalkan, ya, dekat sungai atau kolam, ya, sehingga terpenuhi kebutuhan airnya tanpa disiram. Nah, al-ushru wajib dikeluarkan zakatnya, al-ushru 1/10 dari hasil panennya. Al-ushru 1/10. Nah, 1/10 kali 100% adalah 100/10 berarti 10%. 1/10 kalau dipersenkan persentasenya, 1/10 kali 100% berarti kan 100/10, yakni 10%. Nah, 10% dari hasil panen itu zakatnya. Wa fi ma suqiya, dan pada tanaman yang diairi, ya, disirami kebutuhan airnya, bin nadhi, dengan diangkut air itu dengan unta, itu maksudnya nadh, penyiramannya airnya diangkut dengan unta. Artinya untuk penyiramannya, pengairannya butuh beban biaya yang besar, butuh mengeluarkan biaya, ya, untuk itu tidak gratis, ya. Nisful usri, ya, 1/20. Nis itu setengah, al-usur itu 1/10, ya. Jadi setengah kali 1/10 berarti 1/20, itu makna nisful usri. Nisful usri artinya 1/20. 1/20 kali 100% berarti 100/20, 10/2, 5%. Zakatnya 5% saja. Nah, berarti kan, ya, lebih kecil daripada yang sebelumnya. Kenapa ini lebih kecil? Zakatnya hanya 5% dari hasil panennya. Karena butuh biaya saat pengairannya, penyiraman airnya. Tidak gratis. Nah, hadith ini dikeluarkan oleh Bukhari dari hadith Ibnu Umar. Nah, hadith ini menunjukkan adanya zakat, ya, al-hubub wa-thimar. Baik. Al-khamis, yang kelima, al-ma'adinu wa-rikaz. Al-ma'adin, yakni pertambangan, yakni hasil tambang, wa-rikazu, ya, harta karun. Baik. Pada jenis yang keempat, ana isyaratkan juga seperti yang ketiga, pada sebagian, ya, pada sebagian biji-bijian itu juga ada khilaf, ya, yaitu beras. Nah, beras, zakat beras itu termasuk yang diperselisihkan. Nah, baik. Kemudian yang kelima, ini juga ada khilaf di sini, baik. Namun kitab ini menetapkan ini ada zakatnya. Nah, yaitu hasil tamban dan harta karun yang ditemukan. Al-ma'adin hiya kullu ma kharaja minal ard, yaitu setiap hasil tambah yang keluar dari bumi, mimma yukhlaqu fiha, yang memang tercipta di situ, ya, tercipta di dalam bumi itu. Nah, melalui proses, ya, proses dalam tanah kemudian tercipta barang tambang itu yang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi wad'i wad'in, tanpa ada orang yang meletakkan di situ. Tanpa ada orang yang menimbunnya di situ, memasukkannya. Jadi memang termasuk hasil bumi dalam bentuk hasil tambang yang bisa ditambang. Nah, berupa emas dan yang lain yang akan disebutkan nanti. Nah, terjadi proses dalam tanah itu sehingga kemudian tercipta itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi wad'i wad'in, ya, tanpa ada campur tangan manusia memasukkan ke situ gitu. Mimma lahu qimatun, dari hasil pertambangan yang bernilai. kadzahabi seperti emas. Ya. Wal fiddati perak. Wan nuhasi tembaga. Wa ghairi dzalik dan yang lainnya yang ditambang. Nah. Tayyib, warrikazu, arrikaz, harta karung, huwa ma yujadu fil ardi. Yaitu yang ditemukan tertimbun dalam tanah. Min dafa'inil jahiliyati dari ya harta karun yang tertimbun sejak masa jahiliyah kemudian ditemukan. Nah, wa dalilu wujubiz zakati fil ma'adini warrikazi, dalil wajibnya zakat pada hasil tambang dan harta karun yang ditemukan, umumu qaulihi ta'ala, keumuman makna firman Allah ta'ala, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Al-Baqarah ayat 267 yang sudah lewat di atas potongannya. Ya, potongan ayatnya. Sekarang ditampilkan dua-duanya. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah dari hasil usaha kalian yang baik, yang halal, yang suci, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian ya dari bumi sebagai hasil bumi. Masuk dalam keumuman makna ayat ini ya, hasil tambang tadi dan harta karun yang ditemukan. Nah, qala al-Imam al-Qurtubi fi tafsiri, kata al-Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya, ya'ni an-nabata wal ma'adina war rikaza. Ya. Yaitu tanaman hasil bumi itu pada jenis yang keempat, kemudian al-ma'adin hasil tambang tadi, emas, perak, tembaga dan semisalnya, ar-rikaz harta karun yang dijelaskan tadi. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fir rikazil khums, dan pada harta karun yang ditemukan al-khums seperlima ya yang wajib dikeluarkan. Naam, hadits ini muttafaq alaih dari Abu Hurairah. Baik, barakallahu fikum. Ini sudah kita baca semuanya. Naam, dan di sini ada yang tersisa sedikit, wa ajma'atil ummatu ala wujubiz zakati fil ma'adin. Dan umat telah ijma' atas wajibnya zakat pada al-ma'adin. Ya, pada harta hasil tambang. Nah, barakallahu fikum. Jika ada pun hal-hal yang butuh ditambahkan nanti, ya, ada sebagian yang sudah disyaratkan ada khilaf, insyaallah menyusul nanti. Barakallahu fikum. Tafadhalu, jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.